kau dewi impian dalam jenjang anganku. Seindah pelangi sinar ayu rupawan, senyum menawan menghias hayalku di dalam kau asmara pesona jiwa di dada. Semakin membara cinta api asmara, tergoda senyummu terukir dalam. Semakin indah terurai rambutmu di dalam kalbu asmara pesona jiwa di dada. Kau ku puja dirimu Yulita untuk sepanjang jiwa.